Konsultasi Syariah. Hidangan terbaik ketika sahur. Pertanyaan. Saya pernah mendengar makanan terbaik ketika sahur adalah kurma. Apakah itu benar? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'mini tamar." Yang artinya, sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan disahihkan Al-Albani dan Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian disebutkan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi Ibnu Lahai'ah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil segenggam kurma. Kemudian beliau bersabda, "Ini sebaik-baik hidangan sahur orang muslim." Mu'jam Al-Kabir. Keterangan, yang dimaksud tamar adalah kurma kering. Dan umumnya, kurma yang beredar di tempat Indonesia sudah kering, berwarna hitam. Sedangkan kurma basah atau rutab berwarna hijau atau kecoklatan. Hadis di atas menunjukkan keistimewaan dan anjuran untuk makan sahur dengan kurma. Mengapa kurma? Mula Ali Al-Qari, yaitu ulama madhab Hanafi, menukil keterangan At-Tibbi. Dianjurkan menggunakan kurma di waktu sahur, karena sahur sendiri adalah keberkahan. Dan dikhususkan kurma, sehingga menjadi keberkahan bertumpuk keberkahan. Apabila kalian berbuka, hendaknya dia berbuka dengan kurma, karena kurma itu berkah, sehingga mengawali buka dengan berkah, dan ujungnya juga berkah. Mirqah Al-Mafatih. Demikian, Allahu A'lam.